Yudas Iskariot. Barnabas tinggal menunggu untuk membuktikan dia Dajjal. Dia mengaku Isa bin Maryam. Padahal Barnabas sudah tahu wajahnya ternyata sudah berubah. Dari wajah Nabi Isa kembali kepada wajah Yudas. Demi Allah, dari tadi kita bicara dari awal peradaban kan sampai sekarang, nyambung tidak? Sampai hari ini lawang iblis dan Dajjalnya masih ada kok. Jadi jangan percaya dan jangan termakan oleh propaganda media mereka. Kita punya Quran Sunnah, itu informasi yang terbaik. Betul? Allahu Akbar. Ini jihad yang sebaiknya. Reputasi para nabi dipertaruhkan kepada kita. Allahu Akbar. Baik, saya bahas ini. Ya, ketika Barnabas bekerja setelah bertahun-tahun, datang Yudas Iskariot. Hei Barnabas, perhatikan aku. Yakinilah, aku ini Isa bin Maryam. Ini yang aku tunggu-tunggu. Kamu mengaku Isa bin Maryam. Berarti kamu ini adalah Dajjal, hei Yudas. Sekarang aku sudah yakin kamu adalah Dajjal. Ingat apa kata Nabi Isa? Iblis ada di tengah-tengah kami. Dan iblis itu adalah kamu. Dan dia menggantikan tempat kedudukan Nabi Isa. Kamu berkhianat memberitahu di mana Nabi Isa bersembunyi. Ingatkan Nabi Isa berkata demikian. Dan kamu yang menggantikan tempat kedudukan Nabi Isa di tiang salib. Aku yakin kamu adalah Dajjal. Pergi kamu. Kenapa Barnabas tidak membunuhnya? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa. Karena fitnah yang dia sebarkan, dia kaitkan dengan Nabi Isa. Kami bahas ini di kajian kami di Padalarang, di Kota Baru Parahyangan, di masjid yang alhamdulillah kami sholat di sana. Tapi bukan di Masjid Al-Irsad. Karena Masjid Al-Irsad nanti saya tunjukkan. Boleh saya buktikan nanti ya? Masih ada waktu? Oh, kapan pulangnya ini? Oh, 10 menit maning. Baik, sampai mana tadi? Diusir sama Barnabas. Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa. Dan nampaknya tidak lama lagi. 5 tahun. Di antara lima tahun ini. 2024 kan? Sekarang 2019. Tambah 5, 2024. Kita akan menyaksikan peristiwa-peristiwa besar. Dan tokoh-tokoh terbaik dunia di mata Allah dan Rasulnya akan hadir di zaman kita. Itu pun kalau kita masih hidup. Kenapa? Ada 2 perang besar yang akan kita hadapi. Armageddon dan Al-Malhamatul Kubra. Apakah kita masih bertahan hidup di muka bumi? Armageddon, perang nuklir. Apa saya perlihatkan perang nuklirnya? Nah, nanti saya undang lagi ke sini. Santai. Ya. Jangan anarkis. Semakin nambung. Semakin anarkis. Baik, saya capek juga ini. Baik, sampai mana tadi? Barnabas, Yudas Iskariot, dia pergi dalam waktu singkat karena kecerdasannya dia mempengaruhi manusia. Ingat, Dajjal kecerdasannya 60 tahun di atas manusia jenius. Karena dia manusia luar biasa, Allah berikan kecerdasan. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita baru menemukan pesawat yang bisa menyamai kecepatan suara, Dajjal sudah menciptakan UFO. Ingat, UFO adalah kendaraan pengintai Dajjal. Lihat crop circle yang ditinggalkan sebagai jejak UFO. Unidentified Flying Object. Di Yogyakarta pernah UFO terlihat. Pernah lihat kan? Di sawah di Yogyakarta ada crop circle kan? Itu kode loh. Kode untuk konspirasi dunia. Saya punya buku dan di dunia hanya ada 11 buku. Ini teman saya yang membeli dan sengaja. Kita bedah, kita ketemu. Beliau terangkan kode-kode itu apa maksudnya. Ternyata konspirasi dunia. UFO itu di area 51 Nevada. Di sana take over dan landingnya UFO. Di sana UFO dibuat. Itu kendaraan pengintai Dajjal untuk mengintai kekuatan dunia. Oh, dari situ kita nyambung pembahasan tentang UFO. Saya butuh 2 jam untuk bicara tentang UFO. 2 jam. Kita harus bicara alien kan? Apakah betul alien itu ada atau tidak? Ya, nanti flat earth kita bahas khusus. Nanti ya Mas ya. Sampai mana tadi? Barnabas dalam Yudas Iskariot dalam waktu singkat dia memiliki banyak pengikut. Lalu dia buat perahu. Pengikutnya pun membuat perahu. Para pembuat perahu ini bikin pengikutnya. Wahai paduka Tuhan, perahu-perahu kita sudah selesai. Indah luar biasa. Kemana kita akan pergi Tuanku? Kita akan keliling dunia. Apa Tuhan? Kita akan keliling dunia? Mohon maaf Tuhan, bukan berarti saya kurang sopan. Kita keliling dunia, kita butuh logistik, kita butuh perbekalan. Hei, lihat di laut ini, lihat kapal-kapal itu. Apakah mereka berlayar tanpa perbekalan? Betul Tuanku, kita bajak mereka, kita rampas perbekalan mereka. Kitalah bajak laut. Lihat, matanya tertusuk, dia tutup. Tangannya tetanus karena disalib, diganti dengan. Dan lihat benderanya, Golgota. Jadi siapa? Jack Sparrow, Jack Sparrow, the pirate from Caribbean. One nyambung piece. Tidak? Fansnya keluar. Para wibu, para wibu. Anak-anak kita didoktrin dengan film SpongeBob. Playing Dutchman. Dan siapa musuh playing SpongeBob? Mata satu kan? Plankton. Apa itu bukan isyarat tentang konspirasi? Anak kita sejak kecil didoktrin dengan konspirasi dunia. Alhamdulillah. Lewat budaya brainwashing. Alhamdulillah dan belum punya anak, Ustaz. Naruto pun menjadi korbannya. Ini korban Naruto nih. Bukan korban SpongeBob ya. Terus kalian, budaya juga mereka sentuh kan? Semua aspek hidup kita nyaris yang tidak ada yang tidak disentuh. Ekonomi sudah tadi kita bahas. Ekonomi kapitalis dengan dolar mata uang dan mata uang kertas tadi. Allahu Akbar. Jihad kita jihad multidimensi. Maka kita butuh kehadiran antum dari segala macam pakar antum. Yuk kita bersatu. Kita berjuang dalam satu sentral komando. Jangan lupa. Karena beliau sudah kontrak politik dengan kita, beliau siap membantu kita menjihad, berjihad menyelamatkan Indonesia dari asing-asing dan asong. Baik, apalagi Prof. Silin, dirahmati Allah. Nah, nyambung ke situ. Baik, aduh kelamaan ini. Dengan cinta kasihnya, the God who swayed it, Iblis dan Dajjal akan membawa kita ke Yerusalem. Kenapa? Di Yerusalem akan kita bangun istana 1000 tahun sebelum hari kiamat terjadi. Dan itu titik tolaknya WTC. Baik, banyak keganjilan di WTC. Kita lihat WTC. Saya tidak bicara tanpa fakta. Semua fakta saya kumpulkan ya, Wafila. Dan saya berani bicara setelah faktanya ada. Perhatikan dengan jeli tentang peristiwa ini. Apakah ini sengaja atau kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan? Sesuatu yang sudah direncanakan. Mohon maaf saya tidak selesai ini terakhir ya. Nanti kita lanjut lagi. Setengah sampai setengah sepuluh. Berjumpa di Jogokarian Ustaz ya. Subuh di Jogokarian tapi tema tentang Indonesia. Baik. Tentang Indonesia. Kita bahas fokus Indonesia dan Indonesia ternyata belum pernah merdeka. Perhatikan, angelnya bagus, angle-nya bagus sekali. Kok kayak sudah siap-siap kamera itu kan? Dan perhatikan, ternyata ada dinamit yang meledak. Di sini ternyata sudah dipasang dinamit. Dan ternyata jauh-jauh hari tiang-tiang pancangnya sudah dilaser dipotong. Saya salut kepada Komisi 911 yang dibangun oleh yang dibentuk oleh Kongres Amerika. Mereka bekerja fair tanpa intervensi. Hasilnya, perambolah kalau mau itu silakan. Silakan mau kopi. Nanti kopi ke teras dakwah. Ini terjawab. Saya terima kasih kepada Komisi 911 yang telah memberikan data makin menguatkan ini konspirasi iblis dan dajjal. Ternyata WTC adalah cara mereka melakukan human sacrifices untuk milenium yang mereka sambut dan itu yang dikorbankan umat Islam. Itu kan? Pasca ini siapa yang dituduh? Dan ada rahasia di balik itu. Ternyata Amerika sedang kehabisan minyak. Tahun 95 Amerika kehabisan minyak. Sementara satelit mereka menunjukkan ke Afghanistan. Afghanistan punya persediaan minyak yang terbaik. Tapi Taliban berkuasa di sana. Ah, kebetulan ada Usama bin Laden dan Taliban. Hancurkan WTC, tuduhkan terorisnya Usama bin Laden yang dilindungi oleh Taliban dan Mullah Umar. Mereka yang ciptakan. It looks like one of those scenes of an old building being purposely dynamited and blown up. Ternyata terbukti ada dinamit yang dipasang di sana. Jadi bukan Osama bin Laden dan Al Qaeda. Ini Komisi Nerwana yang bilang begitu. Ternyata dilakukan oleh orang Amerika sendiri. Siapa pelakunya? Kayaknya harus malam ini saya sebutkan. Dan lucunya, gedung 7 itu tidak ditabrak, kok hancur. Tidak ada pesawat dan tidak ada seekor nyamuk yang nabrak, kok hancur. Itu sudah mereka persiapkan. the biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. What? Kenapa gedung Seven pun yang tidak ditabrak hancur? Karena di sana ada CCTV yang mengarah ke WTC. Kalau CCTV ini tidak dihancurkan, maka CCTV akan memberitahu yang menghancurkan itu ternyata bukan Osama bin Laden. Maka gedung ini pun dihancurkan. Subhanallah. Salut saya kepada Komisi 911. Baik, ya Allah, makumullah, sudah jelas tadi? Sengaja. Dan siapa? Di saat hari di mana ini terjadi, George W. Bush dia mengambil cuti. Dan dia berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak. Datang ke sebuah taman kanak-kanak di Arkansas, Connecticut. Saat itu dia disambut dengan cerita kambing yang hilang. Perhatikan fotonya. Sesuatu yang lucu terjadi dalam foto ini. Saya makin yakin ini ada konspirasi. Ada konspirasi di belakang? Konspirasi. Aduh, panjang lagi para bolos kalian. Tadi fotonya saya perlihatkan. Saya sudah ada fotonya sebentar. Coba lihat fotonya, ada yang menemukan? Mohon maaf, fotonya enggak ketemu para bolos. Padahal sudah saya siapkan. Ya, di mana ya? Oh, perpennya ada ya? Oh ya, ini, nah ini dia. Betul, terima kasih. Pernah saya lihat? Nah, itu dia. Coba perhatikan. Ini bertahan selama 15 menit. Disambut dengan cerita kambing yang hilang oleh anak TK ini. The loss of sound the sheep. Sound sheep. Sound the sheep. Oh yes, I see. Oh yes, I see. Dia berkali-kali. Berkali lihat anak itu, lalu lihat buku lagi. Orang-orang kaget loh. Kok baca apa Pak Presiden? Bukunya aja terbalik. Ini adalah cara para Illuminatis. Ketika ada peristiwa besar, itu simbolnya, ya, isyaratnya dibalikan. Tidak lama kemudian datang ajudannya, memberikan HP. Sure is call for you. Ini film sebetulnya. Saya kehilangan filmnya. Film ini saya cut. Ada sesuatu yang aneh. Ini saya pause. Lalu setelah dilanjutkan, seseorang memberikan happen. Sure is call for you. Okay, thank you. Excuse me. Apa yang dibicarakan? Sure, the WTC was destroyed. Pak, WTC sudah dihancurkan. Langsung dia tutup buku. I'm sorry. Ada sesuatu yang paling penting untuk harus kami lakukan. Mohon maaf. Terima kasih. Pergi dia. Dia sudah persiapkan press release untuk menyebutkan bahwa ada terorisme menghantam Amerika. American under attack. Siapa dia? Teroris. Ada hijacker yang membajak pesawatnya. Padahal pesawat yang menabrak WTC, lihat, perhatikan pesawatnya, tidak ada jendelanya. Kalau itu pesawat penumpang komersial, harusnya ada jendela kan? Ternyata pesawat itu pesawat kargo. Makanya terbangnya tinggi. Sudutnya 40 derajat, agar tidak terdetek. Dan di bawahnya ketahuan, ada remote control kelas dunia. Tidak ada hijacker. Dan anehnya, foto-foto hijacker pembajaknya Al-Qaeda ada langsung di WTC. Kemudian ada seseorang telepon. Loh, kok foto saya ada di situ? Saya belum mati, ini saya masih hidup. Ini saya yang telepon, kok foto saya ada di situ? Dari mana antum dapat foto saya? Dan anehnya, katanya ada paspor yang nyatu. Coba lihat paspornya. Bagaimana bisa paspor yang dimasukkan ke saku, orangnya hangus terbakar, tapi paspornya utuh tidak terbakar? Ada dibahas di sini. Ada kakak. Kakak. Dan apa yang terjadi ya Bapak Rahimakumullah? Baik. Ah ini, nah kita di sama mas. Kita dipermainkan dengan kelas murahan. Banyak sekali cover story yang sangat kelas murah, termasuk bom Sarinah tuh. Instruksinya ke Suriah, salah dengar ke Sarinah, jadi diledakannya di Sarinah. Kenapa Sarinah dibuat? Jangan salah. Freeport menemukan uranium di bawah emas. Perjanjian selesai. Dilanjut enggak? Sampai 2020 kan? Mereka ingin perpanjang karena ada uranium. Oh ternyata ada uranium lebih mahal 100 kali dari emas. Yuk dilanjutkan. Supaya kita tidak dengar, kasuskan. Sibukkan kita dengan teror Sarinah. Dan saat itu juga diperpanjang sidang kepada Ustadz Abu. Pada Ustadz Abu terzolimi kan? Supaya umat Islam tidak tahu apa yang terjadi pada bapak kita, mujahid kita, Ustaz Abu, mereka menutupi dengan kasus Sarinah. Sekali lagi, itu kelas murahan. Kok saling tembak teroris dengan polisi? Orang-orang pada nonton. Kayak syuting film. Kalau memang teroris, kok kenapa rakyat tidak ditembak? Saya punya filmnya di sini. Bagaimana Tom Zary? Ah, waktunya mas. Aneh, kok kayak gini gitu. Itu teroris, itu drama buatan. Ini saja yang terakhir, Pak Mbor. Mohon maaf. Ya, ini terakhir ya, Pak. Waktu kita nggak cukup. Sambil menyiapkan pertanyaan ya, teman-teman. Bila, ini yang terjadi, sayang. Ketika ceramahnya tidak diperlihatkan. Ini kata-kata yang sangat kasar. Al-hingzir bush aroda ayasubal Qur'ana faqadallahu lisana. Al-hingzir, apa arti hingzir? Babi. Si bab satu bus, dia ingin, dia menghina Qur'an. Dan Allah ikat lisannya. Apa yang terjadi? Press release yang dia lakukan, entry pointnya apa? Dia mengangkat Qur'an. Sayang ini tidak diperlihatkan. Kalau ini perlihatkan, wah udah perang dunia ini. This is the holy Quran for Muslim people. Touch Muslim people to share terrorism all over the world. Ini adalah kitab suci Al-Quran milik umat Islam yang mengajarkan terorisme untuk disebarkan ke seluruh dunia. Dia menuduh Allah teroris. Kira-kira apakah Allah tinggal diam? Tidak. Allah kunci mati lisannya, tidak bisa ngomong setelah itu. Perhatikan. You know, ngomong apa tadi? Enggak tahu. Tulis jangan ya. Bahasa apa ini ya? Ini kayaknya bahasa planet ini. Ini asli Bapila. Dia terbayang bagaimana suasana hatinya. Saya yakin dia sadar Allah marah sama dia karena dia telah menuduh Allah teroris kan. Syukur, masih syukur dia tidak dicabut nyawanya. Tahun 95, seminar di Semarang tentang kekhilafahan. Kami seminar tertutup, ternyata ada penyusup dari Makassar, dia ngaku nabi. Dia naik ke podium, "Bapak ibu sekalian, berimanlah kepada aku. Sesungguhnya aku Ahmad dari Makassar, aku nabi dan rasul kalian. Aku mendapatkan wahyu tadi malam." Ketika akan membaca wahyunya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," lalu Allah cabut nyawanya. Mati dia saat itu juga. Semarang tahun 95. Ada yang pernah mendengar? Media kami minta bungkam. Belum lahir ya. Bila? Kenapa ini tidak viral di media massa? Sebagaimana terorisme di seluruh dunia, stasiun televisi mengabarkan ini semua. Teroris, teroris, teroris, Al-Qaeda, Al-Qaeda, teroris, teroris, teroris, terus. Dan berhenti di waktu yang sama, seluruh dunia. Berita kebohongan yang diucapkan terus menerus, lama-lama orang akan percaya. Itu teori komunikasi. I just don't know. Baik, akhirnya tidak jadi. Dia panggil beberapa dokter, tolong periksa. Ada apa dengan ini saya? Dokter mengatakan tidak ada yang salah dengan mulut Anda Tuan. Yang ada masalah ada dengan hati Anda. Barangkali ucapan Anda salah. Dan lihat ketika dia disidang oleh Komisi 911, dia datang sudah mengatur teorinya. Ini semuanya lengkap dalam film yang saya simpan ini. Silakan kalau mau kopi, kopi dari Tres Dakwah ini penting. Sebarkan ke seluruh dunia. Kalau kita memerangi hoax kelas dunia, Usama bin Laden tidak pernah bersalah. Di saat yang sama, ketika WTZ hancurkan, Usama ada di Dubai, di rumah sakit sedang dirawat karena ginjal, berseberangan dengan kantor CIA, CIA. Yang ada itunya kok ada. Ada CCTV-nya. Ngapain jauh-jauh nyari ke Kandahar? Ada kok di Dubai. Dan orang-orang tahu ini artinya Usama tidak bersalah. Tapi yang dituduh siapa? Inilah gaya mereka. Inilah political military system. Semuanya menjadi sistem mereka untuk memerangi dunia. Baik, Imam Filah, rahimakumullah. Lalu apa yang harus kami yang kita lakukan, Imam Filah? Kembali pada Quran dan Sunnah. Laksanakan apa yang Rasul perintahkan, kita akan berjaya. Apa kata Rasulullah? Pertama dalam Quran, surat Al-Hasr ayat ke-14, surat ke-5, 9, ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanah aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka tidak akan memerangi kalian jika mereka berjamaah, atau kita tidak akan diperangi mereka kalau kita berjamaah. Illa fi qura muhassanah, mereka di kampung-kampung yang berjauhan. Suriah, Rohingya, Uighur, jauh kan? Jauh karena ada demarkasi politik. Kita yang tadinya umatan wahidah 13 abad, 1315 tahun dalam panji khilafah sampai Turki Utsmani, yang tadinya umatan wahidah dalam bendera khilafah, dipecah belah. The fight at impera, dalam frame nasionalisme, sudah dipecah dalam frame nasionalisme, dipecah lagi dalam multi ormas, multi orpol, multi sekte, multi madhab. Makin mudah kita dipecah belah. Tinggalkan, kembali pada Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah dengan cara berjamaah dan jangan berpecah belah. Berarti kita harus bersatu kan? Bersatunya berjamaah, bukan bersatu. Bersatu, bukan. Bersatu padu dalam satu sentral komando. Berarti untuk Indonesia, tahun depan kita harus mengangkat seorang imam. Siap Habib Rizieq, kita angkat menjadi imam besar? Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan saya yakin dari 7 ulama dunia yang akan membaiat Imam Mahdi, mudah-mudahan salah satunya adalah beliau. Amin. Sebentar lagi pembaiatan Imam Mahdi, tidak lama lagi akan dibaiat oleh 7 ulama, kata Rasulullah. Wa adadul ladina yubayyi'unahu ka'adadi ahli Badarin, kata Rasulullah. Dan mereka yang berbaiat kepada Imam Mahdi sama dengan pasukan Badarku, 313 atau 315. 7 ulama ini berkumpul dalam satu ibadah yang sama karena mereka ingin mencari solusi yang sama, karena negara mereka sudah hancur lebur oleh musuh-musuh Islam. Mana ini janji Allah Imam Mahdi? Mana janji Allah Imam Mahdi? Anda kenapa datang ke Mekah? Kami ingin mencari Imam Mahdi. Oh, tujuan kita sama. Yuk kita cari. Ketemu tuh Imam Mahdi. Sayang, sebetulnya saya ingin menyelesaikan sampai pembahasan Nabi Isa turun. Tapi waktu ya, Bila. Nanti kita lanjut. Besok saya masih di sini, insyaallah ya. Kita lanjut mungkin nanti di Jogokarian gitu. Ini sudah terjawab ya, dengan berjamaah, artinya bersatu padu dalam satu sentral komando. Ya, ini yang membuat saya keluar dari sebuah ormas karena saya melihat ormas ini terlalu fanatik, main tahzir sana sini. Makanya saya keluar dari mereka dan sekarang berhadapan saya dengan mereka. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau minta pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau minta pendapat Ustaz tentang nasi tumpeng yang Ustaz tampilkan tadi. Dalam waktu dekat ini di organisasi saya di kampus akan memperingati milad dan akan diadakan pemotongan tumpeng. Pertanyaan Anda, apakah tindakan kami telah mengagung-agungkan Dajjal? Baik, Bapak-Ibu, Alhamdulillah. Kita memang tidak boleh tasabuh. Silakan, Kang, sanggup tumpeng itu dibuat, tapi tidak dibikin congcot. Ya, simbolisasinya di sana. Dan sebetulnya memang ada sanggup tumpengnya. Baik, sebetulnya dibuat silakan. Niat kita luruskan. Kedua, jangan dibikin congcot kayak gini ya. Dibikin bulat saja. Kolong kiling. Ya. Yeah. Dibikin kolong kiling. Dibikin bulat. Dibikin gitu dan pakai baskom ya. Telurnya apapun simpan di sana. Kita niatkan bukan itiba kepada sana, tapi kita dalam tasakur binikmat ya. Baik, itu barangkali. Jadi tetap dilaksanakan. Insya Allah kita terlepas dari. Ya. Karena apa? Kulu amalin ini malah amal binia. Amal itu tergantung nih niat ya. Tapi kata Pak RK itu cocok logi kok. Yang tahu kalau simbol-simbol itu adalah saya, kata beliau. Aduh mohon maaf ya, ini jangan viral ya. Nama RK-nya tolong dihapus. Malam-malam sekalian, simbol-simbol ini ada dalam masjid-masjid yang ada di Indonesia. Ini yang ingin saya revisi. Ingat kata Rasulullah SAW, Dajjal akan muncul di bawah dia di tangan kanannya membawa sesuatu mirip air dan di tangan kirinya sesuatu mirip api. Di Bandung pernah ada patung ini. Dan ini katanya, saya tanya, kami konfirmasi, waktu itu beliau masih wali kota. Kami datang ke pendopo, ke wali kota. Tolong Pak jelaskan apa maksud dari ini. Tiga kali kami datang. Oh, ini pemberian dari mahasiswa S2 ITB dan katanya ini adalah tesis beliau dan beliau menghadiahkan kepada saya. Saya sebagai wali kota ya mengapresiasi dan saya tempatkan ini sebagai bentuk terima kasih saya kepada dia. Punten Pak, ini simbol Dajjal Pak dan kami tidak mau simbol-simbol Dajjal ada di sini. Dua kali kami tidak didengar, ketiga kalinya kami datang lagi, kami sampaikan. Teman-teman yang menyampaikan. Akhirnya apa? Alhamdulillah. Sekarang dihilangkan dan diganti dengan monumen lain, tapi berbau. Baik. Permisalan simbol ini ingat-ingat. Ingat-ingat simbol ini. Kita lihat masjid yang satu ini. Kenal ada masjid di mana? Perhatikan bagian dalamnya. Ada sesuatu yang enggak? Tidak? Ada sesuatu yang enggak? Tidak? Baik, kita perhatikan. Perhatikan yang satu ini. Dan kalau kita balik, ini yang terjadi. Sama dengan kilometer 88, sama tidak dengan itu? Ketika kita sholat, kita tidak menghadap Allah, kita menghadap kepada segitiga satu mata. Ini kan yang dikatakan iblis, fabima aghwaytani laku dan lahum siratal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka dari tauhid. Terhalangi kan kita dari tauhid oleh segitiga satu mata. Oh, ini cocok logi, kata beliau. Oke, kalau begitu pasang saja salib di depan kiblat kita. Boleh tidak pasang salib di depan kiblat kita? Boleh, kata siapa? Angka tiang yang ke atas itu hablum minallah, yang ke atas itu hablum minannas. Itu cocok logi kan? Silakan pasang. Boleh kita berkata demikian kan? Bukankah Rasul mengatakan tidak boleh ada simbol-simbol yang digunakan oleh akidah dan agama lain selain Islam ada dalam tempat peribadahan kita? Itu hukum membuat masjid. Pelajari dong cara aturan membuat masjid. Tidak boleh ada? Ada aturannya. Ada fikihnya ketika kita membuat masjid. Ya, tidak sembarangan. Sekarang ini yang akan kami perjuangkan. Tolong doakan kami. Kami ingin berhadapan dengan beliau. Kami tidak benci kepada beliau. Tidak. Tapi yang kami inginkan, bersihkan kota kami dari simbol-simbol Freemasonry. Karena kami bertauhid. Betul? Allahu Akbar. Yang berikutnya, aduh tulisannya kecil-kecil, ada kaca pembesar? Atau iya baik, saya baca sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar kalau seseorang waktu Dajjal keluar dan dia mengikuti Dajjal, maka orang itu akan terkena, akan selamanya, lama-lamanya berada di neraka bersama Dajjal. Yang saya tanyakan, kalau seseorang itu dulunya sebelum Dajjal keluar selalu bersolawat pada Nabi Muhammad, dan seumpama Dajjal keluar dan dia ikut menjadi pengikut Dajjal, apakah orang itu bila di akhirat orang itu akan tetap mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW? Baik, Rasulullah SAW pernah bersabda. Baik, sebelum itu tolong perhatikan sosok yang satu ini. Dua puluh ciri-ciri Dajjal ada pada orang ini. Demi Allah sekali lagi, 20 ciri-ciri Dajjal ada pada orang ini. Dan dia selalu tampil dengan pakaian yang akan dipakai Nabi Isa ketika turun nanti. Ketika Nabi Isa turun kembali di bumi, warna merah, warna putih, dan warna kuning. Dia adalah Sirdi Satya Sai Baba. Itu orang-orang pengikutnya memanggil. Dan bukankah Rasulullah pernah menyatakan ketika Dajjal muncul akan ada sesuatu mirip mahkota di kepalanya? Apa ini bukan mahkota? Brekele? Dan tatapan Dajjal penuh dengan sihir. Hati-hati, jangankan datang menerima dan mendengar kata-kata Dajjal, baru dilihat saja tatapan matanya, hati kita sudah ada dalam genggaman Dajjal. Makanya kenapa Rasul memerintahkan, jika kamu menyaksikan ada Dajjal, lari sejauh-jauhnya. Jika aku ada di tengah-tengah kalian, aku akan patahkan dia dengan hujahku. Tapi jika aku sudah mati dan Dajjal muncul kepada kalian, kalian masing-masing menjadi penolong bagi diri kalian sendiri. Pergilah dari fitnah Dajjal. Baik, orang ini pernah datang tahun 95 ke Nusa Tenggara Timur, Alor. Saat itu Indonesia memang kekeringan tahun 95. Dia diundang oleh pengikutnya. Pengikutnya disebut Deputi. Pemimpin Deputi di Indonesia adalah Anand Krishna. Pernah mendengar Anand Krishna? Nah, itu wakil Dajjal di Indonesia. Wakilnya Sai Baba. Setiap kali dia dipoto, dicetak yang muncul wajah Yesus. Maka fotografernya datang. Wahai Sai, setiap kali saya memoto Anda, selalu muncul ketika kami cetak wajah Yesus. Apa maksudnya saya? Ini bukan wajah Anda, ini wajah Yesus Kristus. Tersenyum dia. Itu adalah reinkarnasi saya yang terakhir. Setelah saya mati, dia akan datang. Dajjal yang sesungguhnya. Bukankah Rasul bersabda, La takumu sa'ata hatta yakhruju dajjalun. Kiamat tidak akan terjadi sehingga dajjal-dajjal KW akan keluar. Oh, Dajjal juga ada KW-nya. Hum qaribun min salasin, jumlah mereka ada 30. Kulluhum yaz'umuna annahum nabiyyun. Setiap mereka mengaku nabi. Wa minhum imra'atun. Dan salah satu dari mereka ada perempuan. Zaman sekarang ada Lia dan ya, baik Ibu Fira. Dia datang ke Nusa Tenggara Timur, dia datang begini. Tiga kali dia menghentikan. Alma, ukhruj. Hei air, keluar. Maka sejak saat itu air itu pun keluar. Sekarang ada toron besar. Tulisannya Saibaba Water Foundation. Sampai sekarang tidak kering. 20 langkah yang bisa dilakukan Nabi Isa AS. Dia bisa melakukannya. Ada seorang ulama Timur Tengah datang ingin menghujat dia. Bukankah Rasul pernah bersabda? Wasayakunu rajulun minkum ya'taqidu li'annahu yastati'u ayyahuda jajal. Seseorang dari kalian akan mengatakan, kalau aku mampu mematahkan hujah Dajjal. Lalu dia datang kepada Dajjal. Falam yakumu amamah, maka takkala dia datang berhadapan dengan Dajjal. Surat tabi'an lahu, dia menjadi pengikut Dajjal yang setia. Bayangkan, jangankan sekelas kita, kiai saja menjadi pengikut Dajjal kan? Betul? Syekh saja menjadi pengikut Dajjal. Sekarang syekh itu menjadi pengikut setia Saibaba. Kata Saibaba kepada Syekh dari Arab Saudi, dari tanah Arab tadi, apa yang bisa dilakukan Tuhanmu? Kenapa kau ragu kalau aku Tuhanmu? Coba sebutkan apa yang dilakukan Tuhanmu. Apapun yang dia katakan, dia mewujudkannya. Kamu ingin aku menghilang? Baik, aku akan pindah ke singgasanaku, ke arsku. Tiba-tiba Dajjal menghilang. Dan dia jadi berkata, sebutkan apa yang kau inginkan. Turunkan hujan. Dia menurunkan hujan. Apapun yang dikatakan oleh Syekh tadi, semuanya dituruti. Maka apa yang terjadi? Dia menjadi pengikutnya yang setia. Dan itu selamanya. Walaupun dia ahli ibadah, kata Rasulullah, dia hebat, dia ahli ibadah, dia bersolawat pada Nabi. Tapi ketika berhadapan dengan Dajjal, dia tidak bisa melepaskan diri dari fitnah Dajjal. Demi Allah, dia akan menjadi teman Dajjal di neraka selamanya. Hati-hati. Dan Alhamdulillah, cuma satu orang nanti yang akan bisa mematahkan hujah Dajjal. Dan dia adalah pemuda yang terbaik imannya di muka bumi. Dan dia sudah lahir sekarang. Dan dia adalah bayi yang keempat yang bisa berbicara. Bayi yang keempat yang bisa berbicara. Dia berada di Gaza City. Ada filmnya di sini. Nanti di Jogokaryan. Bersambung. Bukan di Jogokaryan. Saya ada nanti di Nurul Asri ya. Saya ada di Nurul Asri pada asar dan pada sampai seperti ini. Dari pada asar sampai malam. Itu kajian terakhir di Yogyakarta untuk episode ini insyaallah. Bismillah, makumullah. Sementara mungkin itu dulu. Nyambung ya. Kita bahas dari awal penciptaan alam semesta sampai bumi datar. Cukup bismillah. Ada yang terputus? Demi Allah, inilah benang merah peradaban. Inilah siratul mustaqim dan sabili togut. Jelas kita bisa membedakan? Ya. Kita belum membahas tentang perang demi perang. Insyaallah besok mungkin kita bahas perang demi perang. Sudah saya siapkan materinya. Perang Armageddon, perang nuklir terakhir, setelah itu matahari terbit dari barat, baru perang berikutnya, Malhamatul Kubra. Kenapa saya katakan antara Armageddon dan Al-Malhamatul Kubra ada terbit matahari dari barat? Karena dalam Malhamatul Kubra kita berperang tidak menggunakan teknologi. Oh, artinya teknologi hilang. Peristiwa alam apa yang membuat teknologi hilang? Nantikan episode-nya di esok hari. Terima kasih wabillah. Selamat berjuang. Buktikan kalau kita Indonesia yang siap memimpin kebangkitan Islam. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Saya tunggu kehadiran antum dalam jihad yang sesungguhnya. Saya Ustaz Zulkifli Ali, kami sudah bersepakat suatu saat kami akan sampaikan jika imam kita menyerukan jihad fisabilillah. Dengarkan nasihat para ulama dan siapkan yang terbaik untuk jihad yang sesungguhnya. Berlatih dari sekarang, siapkan fisik, karena jihad kita fisik yang kita andalkan, pikiran dan keahlian kita. Insyaallah. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiqullah, mohon maaf itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada Tres Dakwah yang telah mengundang saya. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Dan semoga kita bisa berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa besar itu. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. وَأَنِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنقذ المسلمين المستضعفين في سوريا اللهم أنقذ المستضعفين في كل بلاد المسلمين إما في فلسطين إما في العراق في أويغور أو في رهينجا وفي بلادنا أندونيسيا اللهم اجعل بلادنا هذا إندونيسيا mungtaliqatan liqiyamil Islam wal muslimin hatta taquma sa'ah. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min syahatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih wabillah. Jangan lupa semangat berjihad harus kita pertahankan. Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Rahmat Baikuni yang sudah memberikan penjelasan dari tadi sore hingga malam ini secara gamblang. Jika teman-teman masih penasaran dengan pemaparan selanjutnya, segera gelar kemah di Jogokaryan. Iya, abis Jogokaryan langsung ke Nurul Asri. Pokoknya kemanapun Ustaz pergi, ikuti. Itu, semakin diikuti semakin penasaran, seperti itu. Terus mungkin ada yang penasaran soal flutter juga, moga bisa. Mohon tenang, bagi jamaah ini belum berakhir ya. Kita belum tutup kajian ini. Kita tutup dulu biar ilmu yang kita dapat berkah ilmunya. Mohon tenang dulu, khususnya jamaah yang ikhwan, karena di sini jumlahnya sangat banyak. Kita bergantian keluarnya. Mohon tertib. Mohon bersabar. Jangan lupakan adab dalam mengikuti majelis ilmu. Kita belum menutup. Mohon bisa duduk kembali. Baik, teman-teman yang di luar bisa merapat dulu ke dalam. Kita tutup dulu. Dan yang keluar itu yang akhwat dulu. Jadi mohon bersabar. Teman-teman semangat berjihad tapi enggak ngalah ya, sama saja. Monggo. Mohon kesadarannya untuk memberi jalan bagi akhwat untuk keluar. Tetap kita utamakan adab dalam menuntut.